أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معاشر المسلمين hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada hentinya kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita. Marilah kita senantiasa mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita gunakan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, memperbaiki ubudiah kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk kita gunakan dalam kita berkhidmah kepada Islam dan kaum muslimin. Karena dengan inilah Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Tentunya tiada kenikmatan yang paling nikmat daripada ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk dimudahkan dalam kita menunaikan bakti kita kepadanya, memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesempatan-kesempatan dari mawasimul khairat, dari musim-musim kebaikan, dari saat-saat untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah untuk kita senantiasa muhasabah, introspeksi diri kita. Satu pekan Ramadan telah meninggalkan kita. Satu bulan penuh Allah Subhanahu wa taala telah mendidik dan mentarbiah kita. Yang tentunya didikan-didikan Allah Subhanahu wa taala ini agar senantiasa menghiasi dalam setiap sisi kehidupan kita. Sangatlah naif sekali kalau kemudian selepas dari Ramadan lepas pula nilai-nilai Ramadan, didikan-didikan Ramadan. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf dahulu mengatakan terhadap orang-orang yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan, semangat beribadah hanya di bulan Ramadan, mereka dikatakan biksal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Mereka adalah seburuk-buruk manusia yang tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan Ramadan. Maka tentunya dengan Ramadan semakin menjadikan kita lebih semangat dalam kita berkhidmah kepada Islam dan kaum muslimin, dalam kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hak-hak adami yang merupakan kewajiban-kewajiban bagi kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita. Ma'asyar muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita dengan tarbiyah di bulan Ramadan satu bulan penuh, agar power kita kembali, agar keimanan dan ketakwaan menjadi kekuatan kita. Karena Ramadan ibarat sebatang pohon di musim hujan yang tumbuh demikian baiknya, tanpa kita bersusah payah menyirami. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kemudahan, dan semuanya itu kita rasakan. Betapa mudahnya kita menunaikan qiyamul lail, betapa ringannya untuk kita mengeluarkan sedekah ataupun infak dan semisalnya. Betapa hati itu sangat-sangat tertunduk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perasaan kita demikian peka terhadap sekitar kita. Namun semuanya kita yakini bagaimana beratnya tatkala itu lepas dari bulan Ramadhan. Berat untuk kita menunaikan qiyamul lail hanya satu rakaat saja, sedemikian beratnya. Namun di bulan Ramadhan seakan tidak mau ketinggalan, seakan tidak mau terputus. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ringannya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita agar power dan keimanan serta ketakwaan yang merupakan power kekuatan mutlak bagi seorang mukmin ini bisa kembali dan tumbuh kembang dengan baik. Karena jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah kita akan bisa meraih kembali izzatul Islam wal muslimin. Dengan itu pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Dan dengan itu pula kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pula malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghibur dan juga senantiasa memberikan dorongan-dorongan kebaikan kepada kita. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah bagaimana upaya dan usaha kita untuk kita bisa istiqamah dengan apa yang Allah telah didik kita di bulan Ramadan, dengan iman dan ketakwaan, dengan nilai-nilai keimanan, untuk kita bisa menunaikan, bisa mengerjakan konsekuensi-konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bisyarah, memberikan berita gembira kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan segala konsekuensinya, tidak hanya sekedar mulutnya mengatakan amanna, tapi semua konsekuensinya ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan bisyarah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Para malaikat akan turun kepada mereka menghibur kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang istiqamah dengan kepenatan yang dirasakannya dalam kehidupan dunia. Alla takhafu wa la tahzan, jangan kalian sedih, jangan kalian takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah, kami adalah pembela kalian, kami adalah penolong kalian dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Subhanallah, ta'yid min Allah Subhanahu wa taala, nasr dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah untuk terus meretas jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat akan senantiasa turun kepada mereka menghiburnya. Bahkan bisyarah yang lebih membahagiakan dari para hamalatul arsy, dari malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang agung, mereka senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang kembali, kepada orang-orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengkhidmahkan dirinya dan kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih." Para malaikat yang mereka memikul arsy dan juga malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengimaninya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka senantiasa memohonkan ampunan terhadap orang-orang yang beriman. Subhanallah. Bisyarah, berita gembira senantiasa dalam doanya para malaikat. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka senantiasa memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Dan tidak hanya itu saja, mereka berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau telah luaskan segala sesuatu dari rahmat dan ilmu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak, maka ampunilah orang-orang yang mereka bertaubat dan mengikuti jalanmu. Waqihim madzabal jahim, jagalah mereka dari siksaan neraka jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga adn yang telah Engkau janjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Subhanallah. Dan juga orang-orang yang saleh dari bapak ibu mereka, dari orang-orang tua mereka, istri-istri mereka, dan juga keturunan-keturunan mereka. Subhanallah. Sebagaimana kita dikumpulkan dalam keluarga yang beriman, yang bertakwa di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita nanti di yaumul qiyamah bersama orang tua kita, bersama istri-istri kita, bersama anak keturunan kita. Tatkala mereka semuanya adalah saleh, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ini memberikan makna kepada kita, jangan kita egois. Ketika kita bahagia hati kita, ketika kita senang dengan khidmat kita kepada Islam dan kaum muslimin, mari kita perhatikan orang tua, saudara, dan anak keturunan kita, agar mereka juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, membersamakan mereka di dunia, akan kita dikumpulkan kembali nanti di yaumul qiyamah. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu saja doanya para hamalatul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy. Waqihimus sayyi'at, jaga mereka dari berbagai keburukan. Waqihimus sayyi'at, jaga mereka. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ini untuk kita senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita dengar, sering kita baca, kita baca, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan jiwa kita dan keburukan-keburukan amal-amal perbuatan kita, agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, para malaikat juga memohonkan itu kepada kita. Subhanallah. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqihimus sayyi'at. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah. Maka semuanya siapa yang engkau jaga dari keburukan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah berikan rahmat kepadanya. Wadzalika huwal fawzul 'adzim, dan inilah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan bimbingan kepada kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah, maka inilah kemenangan yang sebenarnya. Dan inilah keberuntungan yang hakiki. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, mari untuk benar-benar kita senantiasa mengenang, melihat, dan juga dengan didikan-didikan Ramadan ini, jangan sampai lepas begitu saja. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita dari bulan Ramadhan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, melimpahkan, tidak hanya limpahan, curahan, bahkan ditumpahkan segala kebaikannya di bulan Ramadhan, dengan puasa kita, dengan qiyamul lail kita, yang pahalanya adalah tiada terhingga, demikian besarnya, dengan Lailatul Qadarnya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Maka lepas dari bulan Ramadan ini juga masih ada Allah Subhanahu wa taala memberikan, menumpahkan kepada kita kebaikannya. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa selama 1 tahun. Subhanallah, 1 bulan ditambah 6 hari sama dengan 1 tahun. Karunia sangat besar, yang tentunya kita tidak akan mampu berpuasa selama 1 tahun terus menerus tanpa putus. Allah Subhanahu wa taala demikian luas rahmatnya, diberikan pahala seperti pahala berpuasa selama 1 tahun. Maka hal ini jangan ditinggalkan untuk kita menunaikannya selagi masih di bulan Syawal, selagi masih ada kesempatan. Artinya Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk mengais karunia-Nya, mengais rahmat-Nya. Jangan dilepaskan, jangan sampai luput dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas ini pula masuk berikutnya adalah merupakan Ashhurul Hurum berturut-turut dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ini bulan-bulan kebaikan, bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala memupuk kepada kita dengan iman dan takwa kita, untuk kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita banyak berbenah diri, dan untuk kita banyak menabung dan menambah pundi-pundi amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari mawasimul khair, musim-musim kebaikan ini. Jangan sampai kita luputkan. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kemudian kita melihat pada siratus salaf, sejarahnya para pendahulu kita, dari para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, maka 1 bulan adalah untuk 11 bulan berikutnya. Dan ini sekali lagi adalah karunia besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena itulah jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tiada lain, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita agar kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sisi kehidupan kita. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sisi kehidupan kita, untuk kita senantiasa beramal dengan amalan yang saleh, dengan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita senantiasa berusaha untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pun juga dengan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kekhawatiran dan ketakutan kita kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala demikian berat, yang tentunya adalah sangat berat. Maka manakala kita menelaah seperti ini, tentunya ujian-ujian kehidupan dunia, fitnah-fitnahnya kehidupan dunia, atau bahkan mungkin fitnahnya manusia sekalipun, adalah lebih ringan dibandingkan dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian berat. Siksaan Allah yang paling ringan tidaklah lebih berat. Ini itu adalah lebih berat daripada seberat-beratnya fitnahnya manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai termasuk dari orang-orang yang ketika diuji dengan ujian-ujian iman, ini kemudian seakan merasakan fitnahnya manusia adalah seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yaqulu amanna fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara manusia ada orang-orang mengatakan amanna, kami beriman, ketika diuji dengan ujian-ujian iman, maka dia mengatakan seakan fitnahnya manusia itu lebih berat seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tidaklah sama seberat-berat siksaan atau ujian-ujian dari manusia, maka itu masih lebih ringan daripada seringan-ringannya adab Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan seperti itu menjadikan kita lebih tabah menghadapi berbagai ujian-ujian iman. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita untuk kita bisa istiqamah dan thabat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min al ayat wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amdinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman nishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyal muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan didikan-didikan Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan, hendaknya benar-benar menjadikan kita lebih introspeksi, menjaga dari akidah kita, keyakinan kita, demikian pula ibadah dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dalam perilaku dan akhlak kita, untuk kita senantiasa introspeksi. Walhamdulillah Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan didikan-didikan kepada kita. Tentunya adalah didikan yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mendidik pribadi Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala an kagum dengan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau terlahir di tengah-tengah komunitas jahiliyah. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, man addabak, siapa yang mendidikmu sehingga engkau seperti itu? Karena Abu Bakar tahu bagaimana dari kecilnya. Maka Rasulullah mengatakan, qala addabani rabbi fa ahsan ta'dibi, Rabbku yang telah mendidik kepadaku dan sangat baik didikannya. Maka marilah kita kembali kepada didikan-didikan Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaan Islam yang telah mengatur kepada kita dalam semua sisi kehidupan kita. Seorang muslim adalah seorang penuh dengan aturan. Apapun dia diatur, sampai yang namanya buang hajat saja diatur. Tidur, makan, minum, berpakaian, memakai sendal, berjalan, kesehariannya diatur dalam Islam. Lebih lagi tak kalah berinteraksi dengan yang lainnya. dengan keluarga kecilnya, anak istrinya, orang tua, kerabat, tetangga, masyarakat, bahkan sampai bernegara, bahkan sampai dengan orang-orang kafir sekalipun, Islam telah memberikan tarbiyah dan didikan-didikan kita dengan didikan yang sangat mengagumkan. Maka kita lihat jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sejarah dari generasi pertama dari umat ini, para sahabat, para tabi'in, apa yang mereka tontonkan di hadapan orang-orang Romawi, apa yang mereka perlihatkan di hadapan orang-orang Persia, di hadapan para ahlul watan, para penyembah berhala. Maka kita lihat mereka menambahkan pergaulan yang sangat indah, menambahkan perilaku yang sangat mengagumkan, yang menjadikan orang lain tertarik, bahkan orang-orang kafir lebih merasa aman dalam naungan kaum muslimin. Maka mari untuk kita bagaimana meraih kembali kemuliaan ini, karena sekali lagi Islam adalah kemuliaan kita. Kalau sampai kita mencari kemuliaan dari selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghinakan kepada kita. Dan inilah Islam yang telah ditempuh oleh generasi pertama dari umat ini, yang mendapatkan didikan-didikan nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka seperti dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, wa mahma btaghayna ghairahu adzallana Allah." Kami adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam. Maka seandainya kami mencari kemuliaan dari selain Islam, pasti Allah akan menghinakan kepada kami. Maka janganlah kita menghinakan diri kita, janganlah kita merendahkan diri kita tatkala kemudian kita mengais hanya karena sekeping dari dunia. Cukuplah Islam sebagai izzah dan sebagai kewibawaan dan kemuliaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk kita bisa meraih kembali izzatul Islam wal muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan senantiasa memberikan nasr dan pertolongannya, dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berjalan di atas jalur risalahnya. Innahu lidzalikal qadiru alaihi. Allah sallallahu alaihi wa sallam ala rasulil huda wa qad amarakum Allah بذلك فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم على نبينا محمد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن ما هم يفك وكرمك أكرم الأكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واغلب من خذل الاسلام والمسلمين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها مآدنا وجل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به بيننا وبين مصائب الدنيا اللهم متعنا في أسمائنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبة في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات Allahyai min humal amwat innaka samin qoribu mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.